terima pula in kawine lan nikahe susi arjeti binti Muhammad Sare salam halal kami diri pula kalian yang suka nih mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar kontan. belakang